bisa ada satu damba begitu yang selalu hadir tanpa di wajahmu seperti yang pernah kau akui hanya diri ini yang senantiasa melayang jauh di hatimu pasti memikat hati selalu kau kagumi selalu kau pun rindu itukah untukku kekasih kukira kau kini tengah kesatar jatuh semoga kau dapat mengerti aku cintamu biar tak kau sesal nanti cinta dan rasa kasih semudah ini. Sekejap pun